Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Geger Kalong, Bandung, juga para pendengar radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Roja Bandung, Albayan Cianjur, radio-radio As-Sunnah di kota-kota lain seperti di Lampung, di Berau, di Tanjung Pinang, Pontianak, Radio Rai Padang, juga para pendengar melalui streaming radio manapun, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Pekan lalu kita sedang membahas tentang Al-Asma'ul Husna. Berawal dari pembahasan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Allah memiliki asma'ul husna, maka berdoalah kalian dengan al-asma'ul husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang ilhad terhadap nama-namanya. Makna ilhad nanti kita akan bahas. Kita sudah membahas makna al-asma dan al-husna. Kita juga sudah membahas kaidah di dalam memahami asma-asma Allah. Kita juga sudah membahas hadis tentang makna ihsa. Nabi SAW bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, faman ahsoha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa saja yang mengihsa ke 99 nama itu, dia akan masuk surga. Kita sudah membahas ada 3 cakupan makna yang terkandung dalam lafaz ihsa. Yang pertama adalah menguasai lafaznya dan maknanya. Tidak hanya hafal lafaz Asmaul Husna, tapi juga memahami maknanya dengan pemahaman yang benar. Yang kedua, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut Asmaul Husna tersebut. Dan yang ketiga, beribadah kepada Allah dengan isi kandungan Asmaul Husna tersebut. Pembahasan kita Jumat yang lalu sampai di sana. Kita teruskan, fad'uhu biha. Silakan kalian berdoa kepada Allah dengan nama-namanya. Doa yang dimaksud di sini maknanya adalah sual. Sual itu permintaan. Permintaan ini ada 2 bentuk. Pertama, meminta secara lisan, yang disebut ad-du'a bilisanil maqal, berdoa dengan bahasa lisan. Contohnya, Allahumma gfirli ya ghafur, Allahumma rizukni ya razzaq, ya wahab, dan seterusnya. Ya Allah, berikan saya rizki, wahai maha pemberi rizki. Beri saya ampunan, wahai yang maha pengampun. Itu disebut berdoa dengan bahasa lisan. disebut addu'a bilisanil maqal. Kedua, berdoa dengan lisanul hal. Lisanul hal ini berdoanya dengan bahasa tubuh, dengan bahasa amalan, dalam bentuk ibadah. Seluruh jenis ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita pada hakikatnya itu adalah berdoa kepada Allah. Berdoa minta apa? Minta semua yang Allah janjikan kepada orang yang melakukan amalan ibadah tersebut. Sekalipun lisannya tidak berbicara meminta. Umpamanya seseorang saum, dia menahan diri dari makan, minum, syahwat, dan semua yang membatalkan saumnya. Selama saumnya, lisannya tidak pernah meminta apapun kepada Allah. Tidak meminta ampunan dengan lisan, tidak meminta pahala dengan lisan, tidak meminta surga dengan lisannya, enggak. Tapi saumnya itu sudah merupakan bentuk permintaan kepada Allah. Minta apa? Minta semua yang Allah janjikan kepada orang yang saum. Jelas pahala, jelas minta ampunan, jelas minta dijauhkan dari api neraka, jelas juga minta surga. Karena semua itu dijanjikan oleh Rasul alaihissalatu wassalam dalam hadisnya yang sahih. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang saum Ramadan berdasarkan iman dan ihtisab, Allah akan ampuni dosa orang-orang itu. Semua dosa yang telah lalu Allah ampuni. Jadi saumnya mengisyaratkan sedang meminta ampunan. Man shoma yawman fi sabilillah. Siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah, Allah akan jauhkan antara dia dengan api neraka sejauh langit dan bumi. As-saumu junnatun. Saum itu junnah, perisai, tameng, pelindung, ya. Seorang hamba berlindung kepada Allah dari api neraka dengan saumnya. Jadi walaupun selama saumnya orang itu tidak minta ampunan, tidak minta dijauhkan dari api neraka secara lisan, tapi dengan saumnya berarti dia minta ampunan dan minta dijauhkan dari api neraka dengan saum tersebut. Ini disebut dengan addu'a bilisanil hal. Berdoa dengan bahasa tubuh, dengan cara melakukan ibadah. Apalagi yang diminta dengan saumnya? Surga. Seorang sahabat namanya Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dia bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga dengan amalan itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'alaika bisyam la nadhira lahu. Kalau begitu kamu harus saum, karena saum itu ibadah yang tidak ada bandingannya. Jadi saum adalah doa. Doa dengan apa? Dengan lisanul hal, dengan bahasa tubuh dalam bentuk ibadah, ya. Walaupun mulutnya tertutup tidak meminta apapun, tapi tubuhnya, amalan yang dilakukannya sedang meminta kepada Allah. Ini yang disebut dengan doa ibadah. Karena itu berkata Syekh Al-Utsaimin, walihada qala al-ulama inna ad-du'a'a du'a'u mas'alah wa du'a'u ibadah. Berkata para ulama, sesungguhnya doa itu ada dua, doa mas'alah dan doa ibadah. Doa mas'alah artinya doa yang meminta dengan lisan, Doa ibadah adalah doa yang isinya meminta dengan dalam bentuk ibadah, dengan cara beribadah. Kenapa demikian? Li'anna haqiqatal amr annal muta'abbida yarju bilisanihi la yarju bilisani halihi rahmatan minallah wa yakhafu iqabah. Wal amru bi du'a'illahi biha yatadammanul amru bi ma'rifatiha. Karena hakikat dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang adalah orang yang beribadah itu dengan ibadah yang dilakukannya dia mengharapkan pahala, mengharapkan rahmat, takut terhadap murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Jadi ibadahnya adalah doa kepada Allah. Doa dap ingin pahala, doa minta diampuni dosa, doa minta rahmat, minta keriduannya, dan seluruh yang Allah janjikan untuk orang yang beribadah. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan al-asma'ul husna mengandung konsekuensi perintah untuk mengetahui makna dari asma'ul husna tersebut. Sebab seseorang tidak mungkin berdoa kepada Allah dengan menyebut asma'ul husna kecuali setelah mengetahui maknanya. Kalau tidak tahu makna, dikhawatirkan dia menyebut nama Allah yang tidak sesuai dengan isi doanya. Dia di dalam doanya umpamanya meminta jodoh, tapi nama Allah yang disebut adalah Syadidul Iqab, wahai yang maha keras siksanya, beri saya jodoh. Nyambung tidak? Tidak. Kalau mau minta jodoh, jangan sebut Syadidul Iqab, tapi sebut nama Allah yang selaras dengan isi permintaan kita. Berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya. Dan ini perintah kepada Allah, mengisyaratkan perintah untuk mengetahui dan memahami makna dari Al-Asma'ul Husna. Oleh karena itulah maka penjelasan ini bertolak belakang dengan sikap orang yang mengabaikan Al-Asma'ul Husna sampai-sampai mengatakan membahas nama dan sifat Allah itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak perlu dibahas secara mendalam. Yang lebih harus dibahas ini permasalahan umat. Disangkanya membahas Asmaul Husna itu bukan permasalahan inti dari umat ini, ya. Itu yang paling inti. Apakah kita mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla yang kita tidak kenal nama-namanya serta makna dari nama itu dan tidak kenal sifat-sifatnya? Apakah kita umpamanya, ya, mengabaikan Khalik, pencipta, pengatur kita, pemberi rizki kita, yang mematikan dan yang menghidupkan kita, kita abai, kita lalai terhadap nama dia beserta sifat-sifat yang terkandung di dalamnya? Siapa yang tidak mengenal dia, namanya dan sifatnya, berarti orang itu sangat jauh dan cuek terhadap Allah Azza wa Jalla. Jangankan Allah, kita aja, kita dicuekkan oleh orang lain. Mau enggak? Enggak mau. Ada orang yang dekat setiap hari bertemu dengan kita, tapi dia setiap ketemu, hai, apa kabar, begitu ya. Ketika ditanya oleh orang lain, itu kawanmu? Iya. Siapa namanya? Enggak tahu. Sifatnya gimana? Enggak tahu juga. Kita dengar tiap hari sudah tahunan bertemu dengan saya, tidak tahu karakter saya, sifat saya, dan nama saya. Kita aja tersinggung, cemburu dengan hal itu. Allah lebih pencemburu daripada makhluk. Kita kan sudah jelaskan hadisnya. Ketika Sa'ad radhiyallahu an menyatakan, kalau saya melihat seorang lelaki berdua-dua dengan istri saya akan penggal orang itu dengan bagian tumpul dari pedang saya. Tidak dengan bagian yang apanya? Yang tajamnya. Kalau yang tajamnya plek sekaligus putus sudah enggak kerasa. Tapi kalau dengan bagian tumpulnya mati tidak? Mati, tapi ininya retak. Retak mati enggak atau patah gitu, bukan putus. Mati, tapi sebelum mati menderita dulu, sakitnya luar biasa. Mendengar itu Nabi SAW bersabda, kalian takjub enggak terhadap kecemburuan Sa'ad? Demi Allah aku lebih pencemburu daripada Sa'ad. Demi Allah, Allah lebih pencemburu daripada aku. Allah maha pencemburu. Ya. Dan salah satu kecemburuan Allah itu kalau seorang hamba terjerumus dalam dosa, Allah cemburu. Apalagi kalau seorang hamba cuek, enggak mau mengenal nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Bahkan menganggap membahas tentang Asmaul Husna, tentang sifat Allah, dianggap enggak ada faedahnya. Bagaimana mungkin dia bisa menerapkan kandungan Asmaul Husna dalam ibadahnya kalau dia tidak mengenal Allah? Salah satu sifat Allah raqib. Allah itu maha mengawasi. Allah juga qarib, maha dekat dengan kita. Kalau orang tidak tahu sifat Allah, Allah itu mengawasi, Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah itu serba memperhatikan, orang itu enggak memiliki sifat muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu di apa? Diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Cuek saja dia melakukan dosa karena enggak sadar Allah melihat, karena enggak tahu tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajiblah kita berdoa kepada Allah dengan melalui Asmaul Husna. Dan itu perintah Allah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna. Silakan kalian berdoa dengan Asmaul Husna itu. Perintah berdoa dengan Asmaul Husna di dalamnya terkandung perintah untuk memahami Asmaul Husna secara benar. Lalu diterapkan dalam bentuk doa. Sehingga penerapannya benar karena dilandasi oleh apa? Ilmu. Berdoa kepada Allah dengan asma-asma-Nya mengandung dua makna, memiliki dua arti. Arti yang pertama adalah doaul ibadah. Nah, ini yang sudah disinggung tadi, doa ibadah. Apa maknanya? Yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan isi kandungan Asmaul Husna tersebut. Karena doa dalam ayat, dalam beberapa hadis juga, dalam penjelasan para ulama, seringkali doa itu bermakna ibadah. Nabi SAW sendiri menyatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ayat dalam surah Ghafir ayat 60 atau surah Al-Mu'min 60, Allah berfirman. Kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Allah tidak menyatakan an du'ai, tapi an ibadati. Kata Allah, berfirman Allah, ud'uni astajib lakum. Silakan kalian berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Ini perintah doa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari berdoa kepadaku. Takabur dari berdoa, dia enggak mau berdoa. Itu takabur. Di dalam ayat ini Allah menyebut doa dengan lafaz ibadah. Kata Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang bertakabur dari ibadah kepadaku, maksudnya takabur tidak mau berdoa. Doa di sini disebutkan oleh Allah dengan lafaz ibadah. Dan ini menjadi makna bahwa doa adalah ibadah. Contoh bagaimana sih berdoa kepada Allah melalui Asmaul Husna dengan doa ibadah. Contoh, salah satu Asmaul Husna Rahim, Rahman. Rahman maknanya Dzur Rahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Dan itu hanya Allah. Maka sifat Rahman tidak boleh diberikan kepada makhluk, karena tidak ada makhluk yang maknanya seperti yang terkandung dalam Rahman, maknanya Dzul Rahmati Wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Itu hanya Allah. Kalau Rahim adalah yang memberikan sebagian rahmatnya kepada makhluknya. Rahman dan Rahim mengandung makna rahmat. Bagaimana cara beribadah kepada Allah, cara berdoa kepada Allah dengan doa ibadah melalui sifat Rahman atau Rahim. Caranya adalah setelah mengetahui Allah itu pemilik rahmat yang luas, Allah itu suka memberikan rahmat kepada makhluknya, adalah kita mencari sebab-sebab teraihnya rahmat oleh kita. Dengan melakukan amalan yang dijanjikan oleh Allah, orang yang mengamalkan amalan itu akan memperoleh rahmat. Apa saja? Banyak baca Quran, ngaji seperti ini. Sebab dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafat alaihimul malaika wa ghasyatuhumur rahmah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran dan mempelajari isinya kecuali malaikat akan mengerubuti mereka dan Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada mereka. Salah satu orang yang akan diberi rahmat oleh Allah adalah orang yang sedang mencari ilmu. Maka ketika kita sedang mencari ilmu, pada hakikatnya kita sedang berdoa minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh doa ibadah yang menerapkan salah satu di antara Asmaul Husna, Rahman dan juga sekaligus Rahim. Kita meyakini Allah Rahman dan Rahim, dan kita memperoleh rahmatnya. Kita ingin memperoleh rahmat dari Allah. Caranya, lakukan amalan yang bisa mengundang turunnya rahmat dari Allah SWT. Salah satu di antara sifat Allah, Ghafur. Di dalamnya terkandung makna apa? Maghfirah, ampunan. Bagaimana nih cara beribadah kepada, cara berdoa kepada Allah dengan doa ibadah dengan lafaz ghafur? Caranya adalah lakukan amalan yang bisa mengundang ampunan Allah. Banyak-banyak tobat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berkata yang baik, banyak-banyak sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak-banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Sebab semuanya itu bisa mengundang turunnya ampunan Allah. Perkataan yang baik, baik itu berzikir, membaca Al-Quran, memberi nasihat kepada sama, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, itu perkataan yang baik. Siapa yang berkata baik, Allah ampuni dia. Kata siapa? Kata Allah. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh. Katakan oleh kamu kata-kata yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah turunkan ampunannya tuh kepada orang yang berkata baik. Praktikkan sunnah Rasul. Allah akan turunkan ampunannya kepadamu. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Tuh. Diampuni dosanya orang yang mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi yang bisa mengundang turunnya ampunan dari Allah, lakukan banyak-banyak kebaikan. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Jadi itu contoh orang yang menerapkan ya asmaul husna dalam doa ibadah. Tadi kita sudah jelaskan doa ibadah itu berdoa dalam bentuk ibadah. Kita ibadah, maknanya berdoa. Dengan menerapkan asmaul husna dalam doa ibadah itu tadi, contohnya, kalau umpamanya kita ingin meraih ampunan Allah, lakukan amalan yang bisa mengundang turunnya ampunan Allah SWT. Salah satu di antara sifat Allah qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepada tentang aku, jawab, aku ini dekat. Allah itu dekat. Nah, kalau kita ingin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, ingin berdoa kepada Allah dengan doa ibadah melalui asma Allah qarib, maka lakukan amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Perbanyak sholat, perbanyak sujud, karena sujud di dalam sholat sedekat-dekat hamba kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna aqraba ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa'akthiru fihi ad-du'a." Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maksudnya sujud dalam sholat, bukan di luar sholat. Maka perbanyak oleh kalian doa di dalam sujud. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang menjelaskan berdoa dengan asmaul husna dalam doa ibadah. Ini contoh. Inilah yang pertama, makna doa kepada Allah dengan asmaul husna, yaitu doa ibadah. Kedua, doaul mas'alah. Doa dengan bahasa lisan. Meminta secara lisan kepada Allah, terapkan asmaul husna. Dengan cara mendahulukan menyebut nama Allah sebelum meminta dan bertawassul kepada nama Allah tersebut. Seperti ya hayyul, ya hayyu ya qayyum, ya ghafur ya rahman ya rahim, ighfirli warhamni. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penyayang, ampuni aku dan rahmati aku. Nah, di dalam doa tasyahud akhir, Nabi SAW mengajarkan doa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Datang Abu Bakar, "Ya Rasulullah, akhbirni a'allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku akan baca doa itu di dalam sholatku. Aku akan baca doa itu dalam sholatku. Maka berkatalah Nabi SAW, "Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini contoh doa mas'alah yang menerapkan Asmaul Husna. Kata Nabi SAW, ucapkan oleh Muhayy Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, sungguhnya aku ini telah menzalimi diriku sendiri, zulman kathiro, dengan kezuliman yang sangat banyak. Wa may yaghfiru dhunuba illa ant, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni, maka ampuni aku dengan ampunan yang datang dari sisimu dan rahmati aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha ghafur dan maha rahim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, menyebut Asmaul Husna, dan Asmaul Husna yang disebut itu disesuaikan dengan isi doa, isi permintaan. Minta ampun, sebut nama Allah, ya Ghafur, ya Ghafar. Minta rahmat, ya Rahman, ya Rahim, ya. Minta rizki, sebut ya Razzaq, ya Wahab, ya Rahman, ya Rahim. Yang ada kaitan dengan hal itu, maka itulah cara berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna. Itulah penjelasan fad'uhu biha. Kalimat selanjutnya dalam ayat itu, wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkan oleh kalian orang-orang yang ilhad terhadap nama-namanya. Apa makna ilhad? Allah di akhir ayat itu menyatakan, sayajzauna ma kanu ya'malun, mereka ini akan dibalas atas amalan mereka. Amalannya ilhad oleh Allah dibalas juga dengan balasan yang setimpal. Apa makna pertama wadharu alladzina yulhiduna fi asma'ihi? Tinggalkan oleh kalian orang-orang yang ilhad. Makna ilhad diambil dari kata lahad. Ada peribahasa. Ini peribahasa loh dalam bahasa Arab. Bukan ayat, bukan hadis. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ilal lahad. Carilah ilmu sejak dari buayan sampai masuk lubang lahad. Apa lubang lahad? Lubang di dalam kuburan, bukan kuburannya. Tapi di dasar kuburan ada lubang lagi. Lubangnya di sebelah mana? Di tengah apa di pinggir? Di pinggir menuju arah kiblat untuk nyimpen mayatnya di sana. Ya. Lubang itu disebut lubang lahad. Makna lahad artinya al-mail, miring, nyimpang. Makanya disebut lubang lahad karena lubang itu menyimpang ke pinggir, bukan berada di tengah-tengahnya. Dan makna lahad ya artinya menyimpang dari kebenaran. Sehingga al-ilhadu fi asma'illah al-mailu biha amma yajibu fiha. Ilhad terhadap nama Allah adalah menyimpang dari apa-apa yang diwajibkan tentang nama-nama Allah. Nanti ada beberapa jenis yang akan kita jelaskan. Jadi secara bahasa ilhad maknanya menyimpang. Allah berfirman, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَهِ, tinggalkan oleh kalian orang-orang yang ilhad tentang nama-nama Allah. Maknanya orang yang menyimpang dalam memahami dan menerapkan nama-nama Allah. Jenis penyimpangannya nanti akan kita jelaskan. Sedangkan makna وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ, tinggalkan oleh kalian, maknanya adalah la tasluku maslakahum wa la tariqahum fa innahum ala dhalalin wa udwanin. Kata Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan itu, wadharul ladzina yulhiduna fi asmahi, maknanya jangan kalian menelusuri jalan-jalan seperti yang mereka alami dalam memahami asma dan sifat. Jangan ikut menentang, jangan ikut menyimpang terhadap asma-asma Allah Azza wa Jalla, karena mereka sesat dan mereka menyimpang. Wa laisal ma'na adamu munasahatihim wa bayanil haqqi lahum, bukan maknanya tidak menasihati dan tidak menjelaskan yang sebenarnya kepada mereka, bukan, tapi jelaskan mereka salah, mereka keliru, mereka menyimpang dengan penjelasan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Idh la yutsraqud dholim an dhulmihi, karena orang zalim tidak boleh dibiarkan dengan kezalimannya. Oleh karena itulah, maka kita tidak boleh sama dengan orang-orang yang ilhad tentang nama-nama Allah. Adapun bentuk-bentuk ilhad terhadap nama-nama Allah ada 4 bentuk. Pertama, ayun kiru syai'an minal asma au mimma dallat alaihi minas sifat awil ahkam wa wajhu kaunuhu ilhadan annahu ma la biha amma yajibu laha idil wajibu ithbatuha wa ithbatu ma tatadammanuhu minas sifati wal ahkam. Pertama, contoh bentuk ilhad adalah mengingkari salah satu saja di antara nama-nama Allah atau salah satu sifat yang ditunjukkan oleh nama Allah tersebut. Ingat, setiap nama mengandung sifat. Tapi tidak setiap sifat Allah boleh diambil nama dari sifat itu, enggak boleh. Contoh, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama-nama Allah. Di dalamnya terkandung sifat, sifat rahmah. Makna Rahman adalah pemilik rahmat yang sangat luas. Makna Rahim adalah yang memberikan rahmat itu kepada makhluknya. Sebagian dari rahmat itu kepada makhluknya. Ghafur itu nama Allah. Di dalamnya terkandung sifat. Apa? Sifat maha pengampun, maha mengampuni makhluk-makhluknya yang meminta ampunan kepadanya, ya, itu sifat. Jadi di dalam setiap nama Allah terkandung sifat. Kalau kita mengingkari salah satu nama atau salah satu sifat saja, berarti kita ilhad. Umpamanya Allah Azza wa Jalla memiliki nama Sami'un Basirun. Apa Sami'? Mendengar. Basir, melihat. Itu nama Allah. Dan di dalamnya terkandung sifat Allah, sifat mendengar dan melihat. Kalau ada orang yang mengingkari, betul nama Allah Sami' dan Basir, tapi Allah tidak mendengar dan tidak melihat. Dia menetapkan nama itu bagi Allah tapi mengingkari sifat yang terkandung dalam nama itu. Itu juga ilhad. Baik itu sifat fi'liyah ataupun sifat dzatiyah. Sifat fi'liyah itu sifat yang berupa perbuatan. Seperti melihat, mendengar, berbicara, itu perbuatan, ya. Contoh sifat dzatiyah. Kalau sifat dzatiyah yang menjelaskan fisik Allah Azza wa Jalla, zat Allah seperti tangan, yadullahi fauqa aydihim. Salah satu di antara sifat Allah, Allah memiliki tangan. Maka wajib kita yakini, tapi tidak boleh menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk manapun. Mengingkari tangan Allah termasuk ilhad. Karena mengingkari salah satu sifat dzatiyah. Kalau ada yang mengingkari, wah kalau Allah punya tangan sama dong dengan makhluknya. Makanya harus disimpulkan enggak punya tangan. Nah, kita susul. Kalau Allah enggak punya tangan, enggak sama gitu dengan makhluknya. Ada enggak makhluk yang enggak punya tangan? Banyak nih gelas, makhluk bukan? Makhluk punya tangan enggak? Enggak. Apakah kalau Allah enggak punya tangan sama dengan gelas? Kan gitu ya logikanya. Kalau kita mau main logika-logikaan. Orang yang mengingkari tangan Allah bermaksud mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Tanpa sadar dengan hal itu mereka sudah menyerupakan Allah dengan makhluk yang lebih rendah, yang lebih hina. Karena makhluk yang tidak punya tangan jauh lebih banyak tapi lebih hina. Benda mati, pohon, ya, bola yang bulat, mana tangannya tuh? Gelas, mana tangannya tuh? Ya? Jadi bukan begitu cara mensucikan Allah. Sucikan dari segi kaifiat dan hakikat. Ya wajib kita yakini Allah punya tangan. Karena Allah menyebutkan begitu. Tapi kaifiat tangan Allah berbeda dengan makhluk manapun. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak boleh menolak sifatnya. Tapi yang harus ditolak adalah penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah mendengar, Allah melihat. Manusia mendengar, manusia melihat. Sama makna mendengar, makna melihatnya. Yang lalu yang beda apa? Yang beda hakikat dan kaifiat mendengar dan melihatnya. Cara mendengar kita tahu gini. Cara melihat kita tahu begini. Bagaimana cara mendengar melihatnya Allah? Wallahu a'lam, enggak sama dengan makhluknya. Makhluk dengan makhluk saja mendengar melihatnya beda ya. Ada enggak binatang yang tidak memiliki telinga? Banyak. Apakah yang tidak memiliki telinga mendengar? Mendengar. Gimana cara mendengarnya? Berbeda dengan cara mendengarnya kita. Ular. Punya telinga enggak ular? Enggak ya rasanya ya. Saya enggak pernah perhatikan tuh. Jarang melihat orang. Tapi kayaknya enggak ada tuh. Tapi kenapa dia bisa mendengar? Bisa mengetahui. Cara mendengarnya berbeda dengan kita. Mungkin alatnya juga bukan kuping seperti kita. Ya. Itu makhluk dengan makhluk. Kita dengan ular. Cara mendengarnya beda. Cara melihatnya juga beda. Ular konon punya mata, punya, tapi bisa ngedip enggak ular? Bisa gular-gular kayak kita? Wallahu a'lam. Tapi konon cara melihatnya juga beda. Ya. Mungkin dengan dia menjulur-julurkan lidahnya. Lidahnya itu kemudian dijilatkan ke hidungnya yang nyambung ke otak. Dengan cara itu dia bisa mengetahui keadaan sekitar. Mungkin lidahnya itu menangkap apa gitu ya. Getaran, gelombang, bau tertentu. Dari hal itu dia bisa membedakan mana tikus, mana batu. Gak pernah kedengaran ular plak nelan batu. Salah disangkanya tikus. Gak pernah. Itu cara mengetahuinya berbeda dengan kita. Itu makhluk dengan makhluk sudah berbeda. Apalagi makhluk dengan khaliq. Jadi yang diingkari bukan sifatnya tapi penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu yang harus diingkari. Maka mengingkari sifat Allah termasuk yang dzatiyah, termasuk ilhad. Itulah ilhad yang pertama. Kedua. Nah, ini nih banyak. Ayyuthbitu lillah. Ayyuthbita lillahi asma'an lam yusammillahu biha nafsah. Menetapkan nama-nama, termasuk menetapkan sifat bagi Allah, dengan nama dan sifat yang Allah tidak menetapkan nama dan sifat itu bagi dirinya. Seperti umpamanya, kaum falasifah, kaum filosof, ahli filsafat, menyebut Allah Azza wa Jalla dengan prima causa. Makna prima causa itu penyebab utama gitu ya, atau yang semakna dengan itulah. Itu tidak ditetapkan sebagai nama ataupun sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Atau umpamanya Hyang Widi, itu sebutan dewa agama lain. Enggak boleh. Enggak boleh memberi nama sebutan bagi Allah dengan nama dan sebutan yang tidak Allah tetapkan sebagai nama dan sebutan bagi diri Allah. Allah punya nama-namanya yang banyak, kok nama itu satu pun enggak disebut, lalu kita menyebut Allah dengan sebutan yang lain gitu ya. Jangankan Allah yang Maha Pencemburu, kita saja yang punya nama, lalu oleh orang yang tahu nama kita, nama kita enggak pernah disebut. Si Anu tuh, tak kata si ini juga. Hei Bung, nama kita enggak pernah disebut, kita tersinggung nih. Sebab umumnya. Tidak disebutnya nama menunjukkan kebencian orang tersebut kepada itu. Pokoknya kalau ada orang itu saya enggak mau datang. Kan gitu ya? Enggak saking bencinya tidak mau menyebut namanya. Saya mah sebel ke orang yang ada di yang tinggalnya di tempat anu tutuh. Enggak mau nyebut namanya. Padahal dia tahu namanya. Saking sebelnya. Allah punya banyak nama. Nama-nama terbaik. Tapi ada orang yang menyebut Allah dengan sebutan selain namanya. Itu termasuk ilhad. Itu termasuk diantara kandungan ayat wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Ya. Apapun sebutan itu, kalau sebutan itu tidak Allah tetapkan sebagai nama dan sebutan bagi dirinya, jangan kita pakai. Pakailah nama Allah Azza wa Jalla. Ketiga, termasuk ilhad adalah ayyaj'alaha dalatan ala tashbih. Fayaqul Allahu sami'un basirun qadirun wal insan sami'un basirun qadirun. Termasuk ilhad adalah menyamakan nama-nama Allah dengan nama-nama atau sebutan makhluk. Seperti Allah itu mendengar, Allah melihat, Allah kuasa. Sama makhluk juga mendengar, melihat, dan kuasa dengan makna yang sama. Maka tidak boleh. Itu termasuk ilhad juga. Karena di dalamnya terkandung mumatsalah. Masalah itu penyerupaan antara al-haq dengan makhluk, dan itu diingkari oleh Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai dalam hal nama dan sifat. Maka siapa yang menyamakan, menyerupakan nama Allah, sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya, maka itu termasuk ilhad. Tapi bukankah kenyataannya Allah mendengar dan manusia mendengar, Allah melihat dan manusia melihat, bahkan Allah sendiri yang menyatakan begitu. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah sendiri menyatakan bahwa manusia itu faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Bukankah itu sama? Sudah dijelaskan, hanya sama dalam sebutan, dalam hal makna. Apa makna mendengar? Makna mendengar idrakus saut. Mendengar itu mampu menangkap suara. Dalam hal menangkap suaranya sama. Tapi cara dan hakikatnya berbeda. Kita tahu cara mendengarnya kita begini. Menangkap suara melalui telinga begini. Bagaimana cara menangkap suaranya Allah? Wallahu a'lam. Yang jelas pasti tidak sama dengan makhluk manapun, baik manusia, binatang, jin, malaikat atau makhluk manapun. Laisa kamitslihi syai'un. Makna melihat adalah idrakun nur. Makna melihat itu mampu menangkap cahaya. Kalau cahaya tidak ada, bisa enggak kita melihat? Enggak ada, gelap umpamanya. Dekat tinggali curuk-curuk acan. Telunjuk kita pun enggak kelihatan. Enggak ada cahaya. Enggak bisa melihat. Sehingga makna melihatlah mampu menangkap cahaya. Dengan mata maksudnya. Dengan retina mata kita. Nah, itu cara melihat kita. Bagaimana cara melihat Allah? Wallahu a'lam, laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengan cara melihat manusia, baik caranya maupun hakikatnya. Jadi hanya sama dalam hal istilah, hakikat, kaifiat tidak sama, jauh berbeda. Sebab jangankan Allah dengan makhluk, makhluk dengan makhluk pun sudah jauh berbeda. Jadi yang keempat, yang ketiga adalah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk termasuk ilhad. Terakhir yang keempat, mengambil pecahan dari nama Allah lalu dipakai untuk menyebut nama berhala, sesembahan-sembahan selain Allah. Itu termasuk ilhad. Contoh Lata. Ada nama sesembahan Lata namanya ya. Diambil dari kata al-ilah atau dari Allah. Uzza diambil dari kata aziz. Manat diambil dari kata mannan. Jadi diambil dari pecahan kata sebagai nama Allah. Aziz nama Allah, ya. Allah sendiri iya. Ilah iya, itu Allah juga. Kemudian mannan nama Allah. Lalu diambil pecahan kata dari kata asal tadi dan dijadikan sebagai nama sesebutan bagi berhala. Lahirlah Lata, lahirlah Uzza, lahirlah Mannat. Itu termasuk ilhad. Oleh karena itulah, maka mereka menamai sesembahan mereka dengan Lata, Uzza, Mannat agar disamakan dengan Allah. Disebutnya tabrir. Tabrir itu bahasa kita mah melegitimasi kesalahan yang sudah mereka lakukan. Berapologi, cari alasan untuk membenarkan keyakinan mereka yang batil. Oleh karena itulah, maka itu termasuk di antara ilhad. Inilah empat jenis ilhad dalam asma Allah, dan wajib kita tinggalkan cara seperti itu atas perintah Allah Azza wa Jalla, wa darul ladzina yulhiduna fi asmaihi. Ya. Ikhwan azanillahu wa yakum, cukup sampai di sini saja. Waktu yang kita miliki tinggal sedikit, kita sisakan untuk tanya jawab. Dan kepada Akhi Fawas di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan Fawas. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas bahasa materi yang telah disampaikan. Ikhwatul Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Dan kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang saya sampaikan tadi. Silakan kami coba sapa untuk yang pertama dari penelpon. Iya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Ruslan di Aceh. Pak Ruslan, ahlan Pak Ruslan, silahkan ke pertanyaan di Pak Ruslan. Kisarannya tadi saya tahu apa namanya, temanya tentang tauhid, tapi yang dibahas tentang apa di sini radiasi agak kurang ini, jelas agak bermasalah ya. Silahkan sampaikan saja Pak pertanyaannya Pak. Bisa yang di luar, yang di luar tema pembahasan. Nah, silahkan Pak, nanti kita sampaikan ke Ustaz. Oke. Okay. Saya akan menanyakan tentang ini, Pak. Pak Ustadz, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya akan menanyakan sejauh mana kita bisa mempercayai tentang mimpi, Ustadz. Mimpi, Pak. Ya? Dalam hal ini, apa namanya? Saya sering bermimpi ngawur atau bermimpi buruk. Itu ada mitos. Kalau kita sering bermimpi dengan kita bertemu dengan orang meninggal secara langsung, tidak berjarak jauh, itu apa namanya, ada mitos kita akan mendapatkan kemalangan, yeah. Di mana kita akan tidak akan ada keberhasilan dalam apa yang kita inginkan. Itu walaupun mitos, tapi memang terbukti itu Ustaz. Itu bagaimana itu? Baik. Nah, dalam mimpi ngor itu kadang-kadang kita apa namanya kita menyeberang satu-satu lembah, tapi di tidak kesempatan itu juga merupakan bukti yang kita alami di kala kenyataan. Tolong penjelasannya, Ustaz. Terima kasih, Pak Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Baik, Bapak di Aceh tadi, barakallahu fik, tentang mimpi. Iya, betul kita sering mimpi, baik mimpi baik ataupun mimpi buruk. Bagaimana ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap mimpi? Pertama, beliau mengajari kita adab ketika mimpi. Di antara adabnya adalah bila mimpi itu mimpi yang bagus, yang membuat kita senang, membuat kita gembira, dan mimpi itu begitu jelas, maka bersyukurlah kepada Allah, kita hamdalah, dan berdoa minta kebaikan dari mimpi itu, dan silakan diceritakan kepada orang lain tanpa menambah-nambah, apalagi merubah, agar ceritanya tambah seru. Kalau ditambah atau dirubah, berarti kita berdusta, dan itu sedusta-dusta ucapan. Sedusta-dusta ucapanlah orang yang bertusta dalam hal mimpi, dia cerita mimpi begini, begini, begini, padahal dia tidak bermimpi demikian. Jadi silakan ceritakan mimpi yang bagus tersebut tanpa menambah atau merubah, ya. Dan bersyukurlah kepada Allah. Adapun kalau mimpinya mimpi buruk, di malam itu kita terbangun karena mimpi buruk tersebut. Mimpi itu memberi pengaruh buruk juga. Berupa apa? Kita merasa sedih, merasa sumpek, kadang keringetan. Seperti mimpi dikejar orang gila. Pas mau lari susahnya bukan main. Pas mau teriak gak bisa keluar ini suara, gitu ya. Kemudian kita terbangun, maka pertama ta'awudlah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, meludahlah kita ke kiri atau meniup ke kiri 3 kali. Yang ketiganya, kemudian kita balikan bantal kita, rubah posisi dari tidur kita, dan esoknya jangan diceritakan kepada siapapun. Termasuk ke pasangan tidur kita, ke istri kita, ke suami kita, kalau itu wanita, maka jangan diceritakan, ke anak kita, ke sahabat kita, ya. Yang semoga Allah Azza wa Jalla tidak menimpakan keburukan dari mimpinya tersebut. Nah, insya Allah mimpinya tidak akan madarat. Tapi kalau mimpi kita buruk, kita tidak menerapkan adab sunnah, begitu bangun ngeri sudah lalu bangun tidur lagi, maka mungkin mimpinya akan berlanjut lebih mengerikan lagi. Tadinya orang gila yang ngejar, orang gila itu setelah kita tidur lagi berubah menjadi monster yang menakutkan, bisa lebih mengerikan, ya. Jadi Nabi SAW tidak memerintahkan kita untuk mencari takwil dari mimpi kita, tapi mengajarkan adab. Kalau mimpinya mimpi baik, berhamdalahlah kita kepada Allah Azza wa Jalla, mintalah kebaikan atas mimpi itu, dan silakan diceritakan. Tapi kalau mimpinya mimpi buruk, ta'awudlah kita, meniuplah kita ke kiri 3 kali, balikan bantal kita, rubah posisi tidur kita, maka insya Allah mimpinya akan berganti, minimal akan terhenti dari mimpi buruk itu, dan jangan diceritakan keesokan harinya kepada siapapun. Demikian Bapak yang dari Aceh tadi, wallahu a'lam bissawab. Ya, sudah mau masuk waktu maghrib di sini, cukup 2 pertanyaan saja ya. Insyaallah kita akan lanjut lagi di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.